Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu fisalami. Ya, ini masih menjelaskan kesunahan sholat ya. Yusannu fisalami ayabtadi'a bihi wa wajhuhu mustaqbilul kiblah. Di saat salam disunahkan memulai salam dengan menghadapkan wajah ke kiblat. Jadi sebelum mengucapkan itu wajahnya menghadap ke kiblat ya. Wa taslimatu tsaniyah. Disunahkan juga mengucapkan salam yang kedua. Jadi dalam sholat itu yang wajib hanya salam pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Wal iltifatu. Disunahkan juga menoleh. Bihaitsu yurakhadduhu fitaslimataini minal khalfi. Kesunahan menoleh itu sekiranya pipi orang yang sholat terlihat oleh orang yang ada di belakangnya. Jadi terlihat dari belakang ya. Pipi kesunahan ini... aturannya untuk mendapatkan kesunahan harus pipi terlihat dari belakang. Wa ayyabda'a, ini kesunahan dikumpulkan dari satu, jadi satu ya. Wa ayyabda'al iltifata indal mimi min alaikum. Jadi kesunahan menoleh itu dimulai di saat mengucapkan mim di kata alaikum. Jadi mengucapkan baru menoleh ya. Wal intihau minas salam al intihai minal iltifat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ini sebenarnya. Wa ayyabda'al iltifata inda mimi min alaikum. Jadi memulai menoleh itu saat mengucapkan mim kata alaikum. Kemudian mengakhiri salam disunahkan beserta mengakhiri menoleh. Watayamun fihi disunahkan mendahulukan yang kanan, jadi menolehnya ke kanan dulu baru ke kiri. Wa ayazida qaulahu wa rahmatullah. Sebenarnya dalam salam sholat itu hanya disunahkan mengucapkan assalamualaikum, tapi ada kesunahan lain yaitu menambah wa rahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Wa idraju salam disunahkan mempercepat salam. Jadi idraj itu sekali nafas ya, mengucapkan salam sekali nafas. Tidak disunahkan assalamu kemudian bernafas alaikum, tidak begitu. Wa adamu madhihi tidak memanjangkan salam. Wa ayafsila baina taslimataini biqadri subhanallah, disunahkan memisah antara dua salam kadar subhanallah. Ini sunah ya, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, tapi sunah. Wa niyatul khuruji minas sholati ma taslimatil ula, disunahkan niat keluar dari sholat bersama dengan salam yang pertama. Jadi di saat salam pertama disunahkan niat keluar dari sholat ya. Jadi supaya serasi dengan permulaan sholat ya. Permulaan sholat di saat takbir kita diharuskan niat memulai sholat, niat masuk ke dalam sholat. Tapi di akhir sholat kita tidak diharuskan ya, tidak diharuskan niat keluar dari sholat. Tapi disunahkan ya, tapi disunahkan. Wa ayanwi assalama alal malaikati wa mu'minil insi wal jinni fitaslimaten. Di saat salam baik salam pertama ataupun kedua, disunahkan mengucapkan salam kepada para malaikat dan kepada makhluk-makhluk yang beriman, baik berupa manusia ataupun jin. Ya, jadi kita tidak hanya mengucapkan saja, tapi niat mengucapkan salam kepada makhluk, ya, makhluk baik malaikat ataupun jin ataupun manusia. Wayan wiyar radha alal imami fi idahuma. Terkhusus bagi makmum disunahkan menjawab salam imam. Jadi di saat makmum mengucapkan salam sholat itu disunahkan mengucapkannya untuk menjawab salam imam. Jadi imam mengucapkan salam lalu kita disunahkan menjawabnya. Nah, itu menjawab imam itu di salam yang mana? Boleh pertama, boleh kedua. Pokoknya salah satunya disunahkan seperti itu. Kama qala sahibus shofati zubat. Wa tsani min taslimatil tifatih wa niyatul khuruji min sholatih. Yanwil imamu hadirihi bisalam huwahum nawawaraddan ala hadal imam. Ini penjelasannya sudah di sebelumnya ya, jadi tidak usah diterjemah. Watusannu jalsatul istirahah, disunahkan duduk istirahat ya. Fikuli rok'ah yakumu ba'daha. Duduk istirahat itu kesunahannya di setiap rokaat yang setelahnya berdiri ya. Di setiap rokaat yang setelahnya berdiri. Jadi kalau rokaat terakhir itu kan sudah tidak berdiri lagi, itu tidak disunahkan ya. Wa waqtuha indal qiyami minar raka'atil ula wa tsalitsah. Waktu kesunahan duduk istirahat adalah di saat bangkit atau berdiri dari rokaat pertama dan rokaat yang ketiga. Rokaat yang ketiga. Jadi mendapatkan satu rokaat pertama, kemudian akan berdiri ke rokaat kedua, itu sunahnya duduk sebentar ya. Setelah sujud kedua, mau berdiri, berdiri untuk rokaat kedua atau keempat, itu sunahnya duduk sebentar. Waisanu tahfifuha, disunahkan mempercepat ya. Jadi duduknya ini cepat saja, tidak boleh lama-lama. Fala yutawwiluha ziyadatan ala jalsatil julusi baina sajdatain. Tidak boleh memperlama duduk istirahat ya, lebih dari duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud itu kan ada doanya ya, ada doanya. Tidak boleh melebihi doa itu, tidak boleh melebihi kadar waktu yang digunakan untuk membaca doa saat duduk antara dua sujud. Wa isanu maduk takbiri min ibtida'i raf'ihi min as-sujudi ilal qiyam. Disunahkan memperpanjang takbir dari memulai bangkit dari sujud hingga berdiri. Jadi seorang setelah sujud kedua ya, setelah sujud kedua itu kan berdiri ya. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar. Setelah itu baru berdiri. Lah, setelah sujud menuju berdiri itu kan disunahkan takbir ya. Takbirnya ini disunahkan diperpanjang. Takbirnya disunahkan panjang hingga tegak berdiri. Jadi antara takbir dan berdiri itu bersamaan nanti. Selesainya bersamaan. Selesai takbir itu dalam keadaan berdiri. Kama qala sahibu Shofwati Zubat, wa jalsatu rohati khaffifan ha fi kulli raka'atin taqumu anha. Ya, penjelasannya tadi. Wa isanu tasyahudul awal, disunahkan tasyahud pertama. Wa isanu fihi ma qataqaddama fi tasyahudil akhir illa sholatu ala ali fa fiha hilaf. Kesunahan-kesunahan yang disunahkan dalam tasyahud akhir itu juga disunahkan dalam tasyahud awal. Di kesunahan di tasyahud akhir itu juga disunahkan di tasyahud awal, kecuali bersolawat kepada keluarga Nabi. Kalau bersolawat kepada keluarga Nabi, apakah sunah di tasyahud pertama? Itu ulama berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat. Wahdirul qaulu bisunnatiha li sihhatil hadis. Ada pendapat ya, ada pendapat yang mengatakan hal ini sunah. Disunahkan bersolawat kepada keluarga Nabi di saat tasyahud pertama. Dan pendapat ini dipilih oleh para ulama. Karena ada tendensi, ada argumen berupa hadis yang sahih ya. Jadi ada hadis sahih yang menjelaskan kesunahan sholawat kepada keluarga Nabi di tasawuf pertama. Kepet tenan lo. Betul nih ora. Betul nih. Tahu ora. Nah ora tak patah nih. Ini kalau streaming ini ya resikonya begini. Kadang di tengah-tengah ada sesuatu. Mana tadi? Lisiatil hadis. Ada sesuatu, ada wali adami wujudi tadwili law atabiha. Duh, wali adami wujudi tadwili, yaitu rahasia lah sebenarnya. Ini kok tiba-tiba begini, wali adami wujudi tadwili, ini gimana ini? Bisa arti wali adami wujudi tadwili, oh begini, law atabiha, ini alasan kedua ya. Jadi ulama yang memilih kesunahan bersolawat kepada keluarga Nabi di tasawuf pertama, itu alasan pertamanya adalah hadis sahih. Alasan yang kedua, karena membaca solawat kepada Nabi itu tidak menjadikan tasawufnya lama. Tidak menjadikan tasawufnya lama andai kata bersolawat kepada keluarga Nabi. Artinya mengucapkan solawat kepada Nabi itu kan cuman kalimat yang singkat ya. Sehingga tidak bertentangan dengan kesunahan tasawuf pertama yang sebentar itu. Fayaqulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya, cukup menambah wa alihi ini sudah mendapatkan kesunahan. Wa ila tawarruka, ya ini kesunahan yang dikecualikan kedua ini. Seluruh kesunahan yang ada di tasawuf terakhir juga disunahkan pada tasawuf pertama, kecuali tadi dijelaskan kecuali apa itu selawat kepada keluarga, kemudian kecuali lagi duduk tawarruk itu kan tidak menduduki kaki kiri ya, ini tidak disunahkan untuk tasawuf pertama. Fayaf tarisu fihi. Maka kalau tidak disunahkan ya duduk dengan duduk yang lain. Duduknya apa? Duduknya iftiras. Iftiras itu menduduki kaki kiri. Walayat ubadahu li'annahu mabriyun ala tahfif. Tidak disunahkan juga berdoa setelah tasawuf kedua. Setelah tasawuf pertama ya. Ini domirhu kembalinya ke tasawuf awal. Jadi kalau di tasawuf kedua itu kan setelah seorang selesai tasawuf, dia disunahkan doa dulu, tidak langsung salam tapi doa dulu, dan itu termasuk doa mustajab gitu ya. Doa yang termasuk tempat yang apa ya? Doa itu potensi dikabulkannya tinggi antara tasawuf dan salam. Tapi kalau tasawuf pertama tidak disunahkan karena tasawuf pertama itu dibangun atas cepat. Dibangun atas cepat maksudnya kesunahannya itu tidak lama ya, kesunahannya itu cepat untuk tasawuf pertama. Kemudian yang ke-28, wal al-i'timadu biyadaihi 'alal ardi indal qiyami min sujudin aw tasyahudin aw istirahatin. Kesunahan yang ke-28 adalah apa itu? Bersandar ya. Bersandar pada dua tangan. Maksudnya meletakkan dua tangan ke tempat sholat ya, di saat berdiri, di saat bangkit dari sujud atau tasyahud atau duduk istirahat. Pokoknya seorang kalau mau berdiri ya, kalau mau berdiri itu sunahnya bertumpu kepada dua tangan. Jadi tangannya tidak dilepas begitu saja. Setelah sujud dan akan berdiri itu sunahnya tetap meletakkan tangan di tempat sholat, tetap meletakkan tangan di tempat sholat dan bertumpu kepadanya ya, bertumpu kepadanya. Jadi seperti biasanya di kitab lain itu kahai atil ajis, seperti seorang yang apa ya, seperti seorang yang lemah, orang yang lemah atau orang tua ya. Orang tua itu kita perhatikan kalau dia mau berdiri itu kan bertumpu pada tangan ya. Jadi itu sunah dalam sholat, sunah. Jadi tumpuannya tidak hanya kaki tapi kita bertumpu pada kedua tangan, itu sunah itu. Namanya i'timad biyadaih. Kemudian yang ke-29, at-tasbih minar rajul wa tasfik minal mar'ah idana bahu syai'un. Di saat ada sesuatu di dalam sholat ya, di saat ada sesuatu di dalam sholat, itu kan sunahnya antara laki-laki dan perempuan berbeda ya. Sesuatu itu ya bisa memberitahu orang, bisa yang lain-lain. Tapi biasanya contoh yang paling banyak dicontohkan di kitab fikih itu imam lupa bacaan Fatihah. Bukan Fatihah. Ya Fatihah juga bisa. Imam lupa bacaan surat biasanya. Jadi imamnya masih imamnya masih belum terlalu hafal surat yang dibaca, kemudian diulangi, lupa ayat setelahnya. bukan seperti itu, mohon maaf, salah contohnya. Contohnya biasanya ada imam yang lupa tidak melakukan sunnah atau rukun bahkan ya. Jadi setelah rokaat kedua, sholat duhur atau asar atau isya, dia langsung berdiri misalkan, tidak melakukan duduk, tasyahud pertama. Itu kan sunahnya makmum mengingatkan ya, itu antara makmum laki-laki dan perempuan itu cara mengingatkannya berbeda. Kalau laki-laki mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan tapi tidak boleh bagian dalam tangan ditepukan ke bagian dalam, tepuk tangannya harus bagian dalam ke bagian luar ya. Jadi yang satu tangan bagian dalam, yang tangan yang lain bagian luar. Itu kan sudah ada di Fathul Qorib sebenarnya. Yang ke-30, al-khusu'u fi kulli sholati. Yang ke-30 disunahkan khusu' ya. Khusu' itu ya tenang ya. Ini ada pengertiannya nanti. Khusu' di setiap sholat. Wa huwa sukunul a'dha ma'a hudhuril qalbi wa tadabburil qira'ah. Ini pengertian khusu' dalam sholat ya. Khusyuk dalam sholat adalah diamnya anggota tubuh. Jadi anggota tubuh itu tidak digunakan bergerak-gerak ya, diam saja. Diamnya anggota tubuh serta kehadiran hati. Kehadiran hati itu maksudnya hati benar-benar menghadirkan apa yang dia lakukan ya. Jadi fokus terhadap apa yang dilakukan. Dan juga merenungkan bacaan yang dibaca. Jadi baik surat maupun tasbih-tasbih ya, bacaan-bacaan sholat itu direnungi, Ini juga termasuk bagian dari khusyuk ya. Jadi anggota tubuh diam, kemudian hati hadir. Hati hadir itu maksudnya tidak memikirkan hal lain. Lalu harusnya seorang yang sholat itu berusaha, berusaha menghadirkan hatinya, berusaha menghadirkan hatinya. Wa kullama tafallata minhu a'adahu wa talabahu. Kalau hatinya kendor, maksudnya kalau hati seseorang itu terbesit memikirkan sesuatu, maka sunahnya diulangi lagi, bukan diulangi sholatnya ya, tapi diulangi menghadirkan kembali hati, menghadirkan kembali hati dan juga memaksa maksudnya berusaha agar bisa seperti itu ya. Pokoknya saat sholat itu jangan sampai hati memikirkan hal yang lain. Hati harus fokus ya, hati harus fokus dengan apa yang dilakukan. Fayakunul khudhuru fi kulli shalah. Sehingga kalau kita berusaha memaksakan hal ini, nanti di seluruh sholat kita bisa menghadirkan hati kita di sana. Fa'ilam yasati fa'fi salah sati mawadi kamakola ba'duhum. Kalau memang di seluruh sholat kita tidak bisa menghadirkan hati kita, dari takbir hingga salam kita tidak bisa menghadirkan hati kita, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan hati di tiga tempat ya. Di tiga tempat ini. Seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Tiga tempat itu yang pertama, inda qauli wajjahtu wajhi. Ya, ini doa iftitah ya. Setelah takbir itu kan sunnah doa iftitah ya. Kabir wajjahtu wajhi lilladzi fatharas samawati. Di saat mengucap ini diusahakan hati kita menghadirkan hati kita dalam sholat. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bacaan Fatihah ya. Di saat membaca ini diusahakan hati kita hadir. Wa inda qauli assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang terakhir ini bacaan tasyahud. Faidatun qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala. Ada satu faedah yaitu ucapan atau penjelasan dari al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan al-muhafadzatu ala sholati takunu bi tsalatsati asya. Menjaga sholat itu bisa dilakukan dengan melakukan tiga hal. Yang pertama isba'ul wudu, menyempurnakan wudu. Yang kedua al-iktsaru minal adiyah bi sholatihi kulliha. Memperbanyak doa di dalam sholat. Yang ketiga takalluful hudur, berusaha menghadirkan hati. Jadi tiga hal ini menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang apabila dilakukan maka kita bisa menjaga sholat yang kita lakukan. Menjaga itu artinya ya melakukan sesuai yang diperintahkan. Kemudian yang ketiga belas Yang ke-13 atazayyunu wa tajammulu biha. Berhias di saat sholat ya. Jadi tajamul dan tazayyun ya sama. Tajamul ini duh. Ibu kan ada. Sik ya.